Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan kemuliaan yang sama dengan ini fisabilillah, kemudian mendapatkan keutamaan besar kalau wafat disebut sebagai syahid, ya, maka perhatikan, tidak semua orang belajar akan mendapatkan ini. Syaratnya kata Quran, perhatikan syaratnya, minimal ada dua syarat. Masih di ayat yang sama. Jadi kalau bapak datang, ibu datang, tapi tidak mengikuti sifat ayat ini, maka kita tidak dapat kemuliaan ini. Cuma dapat pahala belajar saja, tapi pahala ini tidak dapat. Tidak senilai, tidak senilai. Karena tidak semua belajar agama itu, tidak semua takdir, sifatnya disamakan dengan ini. Bagian kita hari ini, Masya Allah, kita sedang melakukan satu ibadah yang sangat besar nilainya, bahkan lebih besar dibandingkan dengan sholat sunnah atau ibadah sunnah. Itu talabul ilmi, ya, mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah. Itu bahkan oleh Quran langsung disebutkan senilai dengan jihad fi sabilillah. Bahkan bila jihad fi sabilillah fisiknya tidak ada, artinya tidak ada peperangan fisik, maka talabul ilmi itu menempati posisi jihad nomor satu. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 120. Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Kita lihat ayat ini. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffan. Tidaklah semua orang mukmin itu mesti pergi ke medan juang semuanya. Berperang fisik. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَّفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Mengapa tidak ada sementara orang-orang di antara orang beriman itu, ya, yang mereka fokus untuk belajar tentang agamanya, belajar agama, ya. Kata para ulama, perhatikan kalimatnya, kata para ulama tafsir, dalam keadaan ada perang jihad fisik saja, ya, menuntut ilmu itu diistimewakan, jangan pergi semuanya, sebagian masih menuntut ilmu. Ini penyandingan kata para ulama. Jadi hukum menuntut ilmu, hukum talabul ilmi, ya, menuntut ilmu dalam keadaan perang saja, perang fisik, jihad, ya, itu masih diminta oleh Quran, jangan semuanya ikut perang fisik, mesti ada sebagian yang menuntut ilmu. Masya Allah, itu disejajarkan, ya, nilainya sama. Ini fisabilillah, puncak tertinggi, ini pun fisabilillah. Maka kata para ulama, maka bagaimana dengan bila kondisi perang fisik tidak ada, tidak terbuka misalnya, maka ini otomatis jadi yang paling utama, ya, insyaAllah. Karena itu hukumnya sama dengan jihad. Jika ada seseorang menuntut ilmu, datang dia dengan ikhlas kata Allah, wafat bisa, wafat di jalan saja, ya, tidak sampai belajar, ya, di jalan saja dalam perjalanan, kemudian dia wafat, maka Masya Allah itu nilainya fisabilillah. Dalilnya Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-100. Dalil pahalanya Quran surah ke-4 ayat 100. Jadi kalau ada yang bertanya, misalnya, bagaimana bisa Allah, kita memahami jihad Allah, dalam fisik sama dengan pahalanya menuntut ilmu. Kita lihat di sini Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Nah, kalau ini wafat di medan perang, langsung surga, Masya Allah pahalanya, kalau ikhlas benar. Ini pun sama. Mana dalilnya? Kita temukan di An-Nisa ayat 100. Perhatikan kalimatnya. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْهُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Siapa yang akan berhijrah di jalan Allah, fi sabilillah, kalimatnya fi sabilillah, siapa yang berhijrah fi sabilillah, mendekat kepada Allah, ya, hijrah itu macam-macam bentuknya, keadaan yang mendekatkan kita dengan Allah. Kemarin jarang baca Quran, sekarang mau baca Quran. Kemarin senang kumpul-kumpul enggak jelas, sekarang pengen ikut taklim, ya. Maka orang itu dijamin selama dia masih hidup, maka Allah akan berikan kemudahan dalam hidupnya. Yang punya rezeki siapa? Yang punya kemudahan siapa? Allah. Kenapa kita tidak dekati Allah supaya dimudahkan rezeki kita dan mudah hidup kita? Kan sederhana cara berpikirnya. Kita dekat dengan pimpinan yang mengusahakan, kerja kita akan mudah, diberi arahan. Kalau kita dekat yang dengan yang maha memimpin, menguasai segalanya, maka akan lebih mudah kehidupan kita. Maka kata Allah, siapa yang berhijrah mendekati Allah, hidupnya diberikan kelapangan. Yang paling menarik, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli, siapa yang baru keluar saja keluar rumahnya dengan niat berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fi sabilillah, sekarang kasih contoh niat hijrah mau belanja nih, thumma yudrikul maut, baru keluar rumah tiba-tiba wafat meninggal, insyaallah. Perhatikan bahasa Qurannya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya sudah tercatat di sisi Allah, sudah tercatat, ini sama nilainya dengan fi sabilillah. Maka maksud saya, berbahagialah Bapak Ibu sekalian, di antara sekian orang yang sedang dalam banyak kesibukan, banyak beraktivitas, ternyata Bapak Ibu yang dipilih, kita yang dipilih untuk meringankan langkahnya mendapatkan keistimewaan yang tidak mudah ini. Ya. Maka kalau Anda, saya, kita sudah dipilih oleh Allah, digerakkan, dituntun, dengan semua itu kita belum memanfaatkan ini untuk belajar dengan baik, maka dengan cara apalagi Allah mesti menuntun kita mendapatkan kemudahan dalam hidup. Karena itu sebelum kita belajar, ayo kita lihat. Kita lihat dulu pelan-pelan. Saya pernah sampaikan ini, jadi saya ingatkan saja. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan kemuliaan yang sama dengan ini, fisabilillah, kemudian mendapatkan keutamaan besar kalau wafat disebut sebagai syahid, ya, maka perhatikan, tidak semua orang belajar akan mendapatkan ini. Syaratnya kata Quran, perhatikan syaratnya. Minimal ada dua syarat. Masih di ayat yang sama. Jadi kalau bapak datang, ibu datang, tapi tidak mengikuti sifat ayat ini, maka kita tidak dapat kemuliaan ini. Cuma dapat pahala belajar saja, tapi pahala ini tidak dapat. Tidak senilai, tidak senilai. Karena tidak semua belajar agama itu, tidak semua ta'lim, sifatnya disamakan dengan ini. Karena bahasa hadisnya ada yang talabul ilmi, coba cek hadisnya. Pernah dengar hadis ini? Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah fardu, kewajiban bagi setiap muslim. Pernah dengar ya? Tapi ketika kita ingin belajar tentang agama, redaksinya dirubah oleh Quran. Perhatikan, Bapak Ibu ikuti ini, petunjuk ini, maka nilainya sama dengan nafisi fisabilillah. Tapi kalau kita tidak ikuti isi ayat At-Taubah 122 ini, maka cuma sekedar, maaf, pahala biasa saja, dapat 10 kebaikan. 10 kebaikan. Dari mana tahunya dapat 10 kebaikan? Ya. Al-An'am 160. Quran surah ke-6 ayat 160. Saya mohon izin untuk menyampaikan ini dulu, karena khawatirnya ada juga di antara kita baru bergabung. Sayang-sayang sudah datang, tidak dapat pahala kebaikannya. Ya. Kelihatannya tidak sekarang, nanti kelihatannya. Kalau cuma sekedar datang, kita ikut belajar, mendengar informasi, maka minimal dapat 10 pahala kebaikan. 10 kali lipat dibanding yang tidak datang. Ya. Dalilnya Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, apapun itu, dia dapat 10 kali lipat dari nilai kebaikan itu. Insyaallah. 10 pahala. Jangan disamakan dengan hitungan kita ya. 10 pahala itu jangan disamakan berarti cuma 10. Tidak, satu pahala mungkin di sisi Allah sama dengan 500 tahun. Ya. Sama dengan mungkin 1000 tahun. Banyak itu pahalanya, luar biasa. Tapi kalau Anda ikuti, perhatikan sekarang. Sifat menuntut ilmu. Yang disebutkan di Quran Surah At-Taubah, Quran Surah 9, ayat 122. Maka pahalanya bukan cuma 10, tapi plus sendile dengan jihad yang kalau wafat dalam prosesnya, maka surga jaminannya, surga jaminannya, Masya Allah. Satu, dia lihat ketentuannya. فَلَوْلَا نَفَعَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ satu, لِيَنْ تَفَقَّهُ فِي الدِّينِ belajarnya mesti fikih. Yattafaqqahu ali fiddin, perhatikan pelan-pelan kata Quran. Kalau Anda orang ingin belajar tentang agamanya, din itu agama, khusus terkait agama saja. Ya. Dari mana tahunya din agama? dari keterangan Quran, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19, inna dina indallahi islam, sungguh din yang paling diridhai oleh Allah di sisi Allah al-islam, itu menunjuk pada agama. Perhatikan kata Al-Quran, kalau kita ingin belajar agama, khusus tentang agama saja, kalau di luar agama silakan bebas mau pakai rumus apapun, tapi khusus terkait dengan agama, maka cara belajarnya mesti fikih, tafakkuh. Dari kata fikih, tafakkuh itu asalnya fikih, asal katanya. Apa itu fikih? Sederhananya paham, mengerti. Secara bahasa fikih itu paham, mengerti. Insyaallah. Jadi kaidah pertama, kalau thalabul ilmi kita, belajar atau ta'lim kita termasuk hari ini ingin senilai dengan jihad fi sabilillah secara fisik, maka kata Al-Qur'an pertama kali ya, niat kita, motif kita belajar itu mesti berusaha semaksimal mungkin untuk paham sampai mengerti belajarnya. Bukan cuma sekedar data nyambi dengan informasi pulang gitu ya, kalau itu nilainya cuma 10, sayang. Belajar di tempat yang sama, waktu yang sama, kesempatan yang sama, kalau kita bisa meraih yang besar, kenapa pilihan sedikit? Maka kata Quran, bagian pertama pelajaran agama itu mesti dipelajari sampai paham, sampai mengerti. Jadi, jangan sampai kita belajar ada satu kalimat pun, bahkan satu huruf pun yang tidak kita paham. Bahkan hebatnya Quran ketika meminta kita untuk paham itu menggunakan tasydid, liyat tafaqqahu, ada tasydidnya. Tasydid itu tanda yang menunjukkan pada kesungguhan, usaha yang keras. Double tasydid itu double dalam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, ada dua huruf yang disatukan. Zal. Pelan-pelan. Hamzah, wawu, wawu, lam. Ini Hamzah, a. Ini mati. Ini harakat fathah. Ini mati lagi, awal. Karena ada dua huruf, yang satu mati, satu berharakat, maka dihapus yang mati untuk menunjukkan ada huruf sebelumnya, dikasih tasydid. Artinya huruf ini double, tadinya ada dua, disatukan jadi satu, double. Di tasydid itu diantara maknanya menunjuk pada sesuatu yang berkali lipat, double. Jadi, kalau kita ingin belajar agama, ayo semangat, tambahkan, doublekan ya, untuk bisa memahami, berusaha keras lah untuk memahami apa yang dipelajari. Itu maksudnya, jelas ke sini? Sekarang ayo kita cek, pelan-pelan ya, kita cek apa tujuannya saat kita belajar agama diminta sampai paham. Salah satu yang paling mudah, gampang dicerna, supaya saat diamalkan itu nyaman diamalkan, lahir kekhusyuan. Nyaman diamalkan dan lahir kekhusyuan, karena hanya orang yang paham apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, itu yang akan melahirkan kekhusyuan. Coba cek, cek ya, pelan-pelan, mohon maaf sebentar, pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, seluruh ibadah yang kita kerjakan itu ilmunya selalu disebutkan oleh ulama dengan fikih. Tidak ada bahasa ilmu. Sekarang kita akan belajar sholat ya, kita mau ibadah sholat. Coba cek, ilmu yang mempelajari tentang sholat istilahnya fikih sholat. Kita tidak akan pernah temukan ilmu sholat misalnya. Tapi kalau astronomi, ilmu falak, tidak ada fikih falak. Matematika, hendasah, ilmu hendasah, tidak ada fikih hendasah. Tapi dalam ibadah, sholat, fikih sholat. Kita mau zakat, bahasanya fikih zakat. Tidak ada ilmu zakat. Kita mau haji, mau umrah, ilmu yang mempelajari untuk haji dan umrah, fikih umrah, fikih haji, selalu fikih. Seakan-akan ada isyarat, jangan sampai kita belajar tentang sholat kecuali kita sampai paham apa yang kita baca, mengerti apa yang kita lakukan. Ini yang jadi masalah. Coba cek deh ya, sampai dengan sholat duha tadi atau tahiyatul masjid, berapa persen bacaan sholat yang kita paham? Jangan-jangan selama ini kita sholat belasan tahun, puluhan tahun, kita tidak mengerti apa yang kita baca. Kita sujud gak paham yang kita baca, rukun tidak mengerti, bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Orang yang khusyuk itu diantaranya memahami apa yang dia lakukan, memahami apa yang dia bacakan. Karena itu ketika Quran meminta kita untuk belajar agama, pastikan sampai paham kata Quran, sampai mengerti betul. Bagaimana kita bisa yakin dengan adanya Allah kalau kita tidak mengerti, tidak paham tentang Allah? Nah itu nanti akan kita pelajari. Yang terakhir, saya agak cepat, Kalau kita sudah paham yang kita pelajari, sudah mengerti, sudah kita catat, sudah kita siapkan, nanti untuk tahun depan saya akan insya Allah akan buatkan satu buku dan nanti catatan, ya. Dan ini saya melakukan di majlis taklim manapun, dalam setiap sesi pertemuan dengan kami itu mesti kita mencatat, lalu kita kumpulkan catatannya, dan di akhir tahun insya Allah nanti menjadi tulisan kita bersama, punya diktat masing-masing. An-Nur belajar tentang tauhid selama setahun, kenapa sih tidak kita catat lalu kita kumpulkan? Di situ jadi pegangan bersama, diktat bersama, ini pelajaran selama setahun. Apa manfaatnya? Yuk teruskan ayatnya. Yang sudah dipahami kalau bisa dikumpulkan, dicatat dengan baik, kata Quran sifat keduanya. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Apa yang sudah dipahami ini, awas hati-hati, jangan dipegang sendiri, jangan soleh sendirian, kata Quran. Sampaikan kembali pada keluarga, pada kerabat yang mungkin tidak bisa bergabung bersama belajar. Ini Allah ini Maha tahu, barangkali di antara sekian anda yang datang, tidak semua keluarga yang datang. Ada sebagian anggotanya, kerabatnya, ada yang masih beraktivitas. Kata Quran, jangan biarkan apa yang sudah kita pahami mengendap pada diri kita sendirian. Sampaikan pada yang tidak hadir. Ya, berikan informasinya pada yang tidak datang, kerabat, keluarga dan sebagainya. Masya Allah, supaya pahalanya terus berlangsung, masing-masing mendapatkan informasi yang sama. Ya, sekarang. Inilah dua sifat yang disebutkan oleh Quran. Kalau kita bisa tekuni ini dalam setiap ta'lim kita, maka nilainya sama dengan fisabilillah. Fisabilillah.